Lagu Dari Jauhku Pohon Maaf. Nak mohon maaf daripada siapa? Ya. Yeah. Bonda dan ayah. Bonda dan ayah. Okey. Okey, Aiman. Ya. Yeah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, Aiman. Kita nak